Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٌ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ فَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-100 89. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni dari Adam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adamu min turab." Semua kalian yang namanya manusia berasal dari Adam. Baik. Jadi tidak ada orang keturunan monyet sebagaimana yang diteorikan oleh Darwin. Semua manusia keturunan dari Adam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari sepasang laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Kalian bersumber dan berawal dari sini semua. Barakallahu fikum. Karena yang namanya Adam dicipta dari tanah, dan tanah diambil dari berbagai macam. Barakallahu fikum. Bentuk dan sifat, maka anak keturunannya juga demikian. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Baik. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Baik. Yang asalnya satu, kullukum min Adam. Sebagaimana di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni Adam alaihissalam. "Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari Adam itu istrinya, agar supaya dia liyaskuna ilaiha, supaya tenang dia dengannya. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Kisah beralih dari Adam tadi kemudian beralih kepada keturunannya. Barakallahu alaikum. Beralih pada keturunannya Adam alaihi salatu wassalam. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Maka ketika anak cucu Adam ini sudah banyak, dan ketika mereka hidup berpasang-pasangan diikat oleh ikatan pernikahan yang syar'i, falamma taghashaha ini jama'aha, ketika sang suami ini menjimai istrinya, hamalat hamlan khafifan, untuk awal pertama kalinya dia akan mengandung, hamil dia ini sang istri dengan kehamilan muda, ringan, masih belum terasa oleh dia. Famarrat bih falamma afqalat, maka ketika sudah mulai menuai di kehamilan, afqalat semakin berat dan semakin berat. Semakin terasa olehnya bahwa dia memiliki bayi di dalam perutnya. Da'a Allah rabbahuma, maka kedua ini sang suami istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "In ataitana salihan lanakunanna minasyakirin." Ya Allah, seandainya saja Engkau memberikan kepada kami anak yang saleh atau anak yang sempurna, baik, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma atahuma saliha." Nah, ini biasanya manusia suka berjanji. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkari janjinya, tidak menepatinya. Maka ketika betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang sempurna, anak yang baik, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sang anak. Kemudian mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dibeberkan bahwa semua, bahkan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka Maha Tinggi Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Allah tidak boleh dipersekutukan dengan satu apapun dan dengan siapapun. Barakallahu alaikum. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak wali, tidak orang soleh, apalagi binatang, apalagi batu. Barakallahu fiikum. Karena kita ulang dan ulang sekali lagi, banyak orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sesembahan-sesembahan. Dia menggantungkan harapannya pada sesembahan itu. Sama seperti misalnya, sebagai contoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Astagfirullahaladzim. Baik, biasa orang menggantung-gantung jimat di pojok-pojok rumah, di atas pintu. Barakallahu fikum. Ini adalah satu yang sangat, barakallahu fikum, berbahaya. Baik, benda-benda bertuah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menggantung harapannya di situ. Subhanallah. Tidak lagi berharap bahwa Allah akan melindunginya, Allah akan menyelamatkannya. Tapi dia berharap pada apa? Yang digantung-gantung itu. La haula wala quwwata illa billah. Atau benda-benda bertuah yang mereka simpan di rumah. Keriska atau tombak atau apalah, atau batu-batu yang mulia menurut mereka, mustika-mustika. Yang katanya ini benda ini kapan disimpan dalam rumah, keluarga akan menjadi harmonis, rezeki akan lancar. La haula wala quwwata illa billah. Kemana dia gantungkan hatinya? Ke batu itu, ke mustika itu, ke barang-barang itu. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan rezeki, yang memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi yang seperti ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, mereka tidak paham tentang makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayushrikun, apakah mereka mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, apa ciptaan mereka? Apa yang dilakukan? Tidak ada. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam wujud ini hanya dua. Khaliq, pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk. Baik. Semuanya adalah makhlukun marbubun marzuqun. Di titik ini semuanya sama. Sama-sama makhluk. Maka ketika ada seorang menyembah yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyembah sesama makhluk. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, apakah yang kalian sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu? Tidak. Tidak ada yang mereka cipta. Baik, wa hum yukhlaqun. Bahkan yang kalian sembah ini selain Allah Subhanahu wa taala, dia juga makhluk sama seperti kalian. Hamba sama seperti kalian. Setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tetap hamba, dia tetap makhluk yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Isa alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Jibril alaihi salam, siapapun tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Baik. Ini adalah pelajaran ketauhidan namanya. Tauhid, hanya Allah yang boleh disembah. Selainnya tidak boleh. Baik. Kenapa? Karena semuanya makhluk. Menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Allah mengatakan ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan yang kalian sembah ini, la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Tidak bisa menolong siapa-siapa, dan bahkan dirinya pun mereka tidak bisa tolong. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, tentu sudah ada di antara penduduk Madinah yang mulai masuk Islam bahkan sebelum kedatangan Rasulullah. Tapi masih ada di antara mereka yang tetap dengan kesyirikan. Dua orang sahabat mulia bernama Mu'ad bin Jabal dengan Mu'ad bin Amr bin Jamuh mendatangi patung dari ayahnya sendiri yang disembah, patungnya Amr bin Jamuh. Didatangi dari malam-malam, kemudian patung ini dibalik, kepala di bawah, kaki di atas, kemudian diolesi dengan kotoran manusia. Pagi harinya yang punya patung barakallahu fikum, yang punya patung mendapati Tuhannya sedemikian model, muncul rasa kasihannya, dan dia pun mencuci patung itu, membersihkannya dari kotoran, kemudian mengolesnya dengan minyak wangi, kemudian dipasang ulang di posisinya, sambil diserahkan kepadanya pedang. Nih, kau bela dirimu. Pedang diserahkan ke patung itu, kemudian diperintahkan, nih kau bela dirimu, kalau siapa-siapa yang datang penggal dia. Yang berani dan coba-coba untuk memperlakukan sesuatu terhadap engkau. Jadi, ternyata di keesokan harinya dia mendapati patungnya itu sudah digantung dengan bangkai anjing. Baik. Barulah sadar sang ayah ini dan mengatakan, wallahi seandainya engkau memang Tuhan, engkau tidak akan bisa diperlakukan seperti ini, mengenaskan dan mengecewakan. Akhirnya pun dia meninggalkan Tuhannya ini. Tapi dia sendiri yang memahat, dia sendiri yang membentuknya, dia sendiri yang pasang, dia sendiri yang ngasih minyak wangi, kemudian dia sendiri yang takut, dia sendiri yang menyembahnya. Subhanallah. Secara logika manusia ini lebih berakal, mampu beraktivitas, bisa mendatangkan sesuatu, bisa melakukan sesuatu ketimbang patung ini. Baik. Walhasil dia meninggalkan patung tersebut. Sama semuanya, kurang lebih. Kuburan juga demikian. Kecuali kalau mereka diajari dan diyakinkan oleh penjaga kubur bahwa wali ini bisa melakukan ini, bisa melakukan sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang menjadikan orang-orang itu mau untuk melakukan ibadah di sisi kuburan. Kalau sudah masuk ke kepalanya bahwa wali ini bisa memberikan pertolongan, kalau Anda berada di tengah-tengah laut, Anda memanggil wali ini, wali ini akan datang untuk menolong Anda. Ketika ini menjadi keyakinannya, betul-betul ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka memanggil wali. Ya wali fulan. Ketika diyakinkan dan dia telah yakin bahwa selain Allah ada yang bisa memberi rezeki, yakni fulan, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan kemudahan dalam urusan, maka ketika dia dalam kondisi sempit, dia panggil wali fulan. Subhanallah. Dan inilah doa, dan inilah ibadah. Kapan dia berdoa kepada wali ini, maka dia telah kafir, musyrik, waliyad billah. Baik. Allah telah mengingatkan, innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki. Ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok masih banyak saja orang-orang yang datang ke kuburan wali fulan, ke tempat-tempat tertentu untuk minta rezeki di situ. Sementara Allah sudah menyatakan bahwa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi rezeki karena tidak memiliki apa-apa. Maka Allah mengatakan, "Fabtagu 'indallahi rizqa," maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki itu. Allah telah menyatakan, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberi rezeki. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Yakinkan diri bahwa Allah SWT memiliki sifat rububiyah. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, mengabulkan permohonan. Barakallahu fiik. Selain Allah SWT yang kalian sembah, tidak bisa melindungi, tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan kemudahan. Maka Allah SWT berkata, wala yastati'una lahum nasra. Yang kalian sembah itu apapun dan siapapun, la yastati'una lahum nasra. Wala anfusahum yansurun, tidak bisa memberikan pertolongan, dan mereka sendiri pun tidak bisa mereka tolong dirinya. Subhanallah. Sama seperti apa? Seperti kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Faja'alhum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Patung banyak dikampaki semua kepalanya kecuali yang paling besar ini. Kampaknya digantung di lehernya. Maka didatangkanlah setelah dikira-kira bahwa Ibrahim alaihissalam yang melakukannya, ada kecurigaan ke sana, sehingga Nabi Ibrahim ditangkap kemudian didatangkan, diinterogasi. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami? Masa Tuhan dikampaki kepalanya nih? Sebenarnya dari situ mereka mestinya berpikir, Tuhan kok dikampaki kepalanya, tidak bisa ngapa-ngapain. Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kam yantiqun. Bahkan yang melakukannya ini yang paling gede nih, yang paling besar nih, yang ngampakin semua ini nih. Tanya dia kalau dia bisa bicara. Pelajaran untuk mereka sesungguhnya Ini patung enggak bisa bicara, enggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa bisa disembah? Kenapa mau-maunya orang menyembahnya? La haula wala quwwata illa billah. Baik, diyakinkan di sini wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Yang kalian panggil, yang kalian seru selain Allah ketika anda musibah, anda ditimpa musibah, tidak bisa menolong kalian, tidak bisa membantu kalian. Nah, bahkan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa tolong. La haula wala quwwata illa billah. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum sa'imun. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau engkau ajak mereka ke petunjuk, yakni orang miskin yang sudah keras hati mereka, tertutup, mereka tidak mau ikut. Intinya sama saja engkau diam atau tidak, yakni engkau ajak atau tidak ajak, ya sama saja. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, orang-orang musyrik sudah keras hatinya. Jadi, mau dibilangin apapun enggak mau. Jadi, ya fulan, kau senantiasa datang ke kuburan wali fulan. Wali fulan itu sudah mati, enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda susah, minta kepada Allah. Anda kekurangan rezeki, minta kepada Allah pemilik rezeki. Anda sakit, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang penyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan aku. Dan seterusnya. La haula wa quwwata illa billah. Demikian kalau orang sudah keras hatinya, apapun dan bagaimanapun, ya, tetapi yang namanya ad-da'wa ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya, satu yang harus kita jalankan. Cuman pembahasannya adalah kondisi orang tersebut kalau sudah keras dan belum diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita sampaikan kepadanya, dia tidak akan pernah mau menerimanya. Wallahul musta'an. Aini barakallahu abikum, pelajaran tentang ketauhidan, dan ini akan berulang, terus berulang, sehingga ketauhidan itu sangatlah gamblang, sangat jelas, tidak ada kekaburan padanya. Barakallahu fiikum. Baik, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka sembah patung, kuburan, berhala, pohon, batu, malaikat, nabi, bulan, bintang. Ini semua mereka sembah, berbagai macam. Semuanya diajak untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan semua sesembahan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka belum mau untuk itu, akhirnya apa? Mereka tidak mau mengucapkannya. Karena ucapan ini ada konsekuensinya. Semua yang disembah selain Allah harus ditinggalkan, harus dijauhi. Baik, hanya Allah yang boleh kita sembah, kita ibadahi. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, kita tutupkan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.